Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi amarna wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ilahi rabbi anta maqsudi wa ridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka waridoka wal barokata ilayya walihadihil jama'ah. Amin Allahumma amin. Ya hayu ya qayyum, ya hanan ya manan, ya dayyan ya sultan, ya zal jalali wal ikram, birahmatika ya arhamar rahimin. Para ibu jeung bapak sadayana, warga Bogor anu sim abdi dihormat, keluarga saya seiman dan seagama yang mudah-mudahan kita senantiasa insya Allah dimuliakan oleh Allah. Al-Mukarramun, para ajengan, para kiai, para ustaz dan ustazah, serta tokoh masyarakat setempat yang saya anggap orang tua dan sekaligus guru saya. Aparatur pemerintah, orang tua kita yang terhormat, rekan kaula generasi muda, generasi penerus perjuangan agama nusa dan bangsa, dan anak-anakku yang tercinta. Malam semakin larut, rasa dingin semakin mencekam. Akhir dari sebuah sabar dan penantian, inilah Ustadz Adam Jordan. Di lapang terbuka sababiah wasilah undangan lajnah panitia penyelenggara, syukur kepada Allah kita dapat berjumpa dan bersua. Alhamdulillah. Teriring doa kehadirat Allah, mudah-mudahan pertemuan malam ini sebagai penambah barokah dan pun akan menjadi saksi nanti pada yaumil qiyamah. Amin. Ya Rabbal. Amin. Saudara kaum muslimin, warga Bogor seiman dan seagama, 12 bulan itulah percaturan dalam satu tahun. Proses peredaran matahari menjadi ilham terjadinya tahun dan bulan-bulan Masehi. Proses peredaran bulan menjadi ilham terjadinya bulan Islami, Asyuhurul Arabiyah, bulan-bulan Islam. Tahun Masehi dan tahun Islami sama. Proses pergiliran 12 bulan. Masehi diawali dari Januari, ditutup dengan Desember. Sedangkan bulan Islami diawali dari bulan Muharram, ditutup dengan bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Betul. Nah, di pertemuan pada malam ini saya akan bahas 3 bulan yang Allah letakkan berurutan, faedah, fadail, juga hikmah untuk kita berurutan. Apa 3 bulan dalam bulan Islami yang berurutan manfaat dan pun hikmah yang berurutan? 1, bulan Rajab. Yang kedua, bulan Sya'ban. Dan yang ketiga, bulan Ramadan. Berlalu sudah bulan Rajab. Sekarang sama kita menginjakan kaki di bulan Sya'ban, leres. Sebentar lagi akan datang bulan Ramadan. Semerbak wangi Ramadan sudah tercium. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrosiam. Selamat datang bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah bulan yang bersejarah. Bulan Rajab adalah bulan penentuan kemanusiaan. Dengan satu hikmah dari bulan Rajab, ibadah kepada Allah yang disebut dengan sholat. Sholat adalah praktek ibadah yang terafdol. Dengan ibadah sholat, kita menjadi manusia yang pantas dimanusiakan oleh Allah, menjadi manusia yang pantas dimanusiakan oleh Rasulullah, dan menjadi manusia yang pantas dimanusiakan oleh manusia. Betul. Orang yang pandai beribadah adalah orang yang pandai meraba diri. Orang yang pandai beribadah adalah orang yang pandai mengintrospeksi diri. Orang yang pandai beribadah adalah orang yang pandai mengerti diri. Saking penting ibadah sholat, Allah berikan instruksi kepada kita melalui statementnya Al-Quran. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Suaranya nyaris kurang terdengar. Apakah udah malam, tiis kedinginan? Apakah kurang snack makanan? Mungkin ia terpesona dengan gantengnya Ustadz Sahru Kada. Sorry ajengan, sorry. Sekali deui biar kompak, seia, sekata, senada, seirama. Biar jawabannya menggelegar ke angkasa, masuk kepada rerung-rerung sukma, nyut-nyutan di dalam dada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saudara warga Bogor yang dimuliakan oleh Allah, ternyata Allah ciptakan kita makhluk yang paling indah. Ternyata kita diciptakan oleh Allah makhluk yang paling sempurna, berbeda dari makhluknya. Betul. Allah ciptakan setan, setan tidak diberikan akal dan jasad. Allah ciptakan malaikat, malaikat tidak punya awan nafsu dan jasad. Tapi kita manusia, akal punya, syahwat punya, ruh punya, jasad punya, sempurna. Maka tugasnya juga berbeda, yaitu ibadah dan terabdul ibadah sholat. Makanya sebagai manusia kudu menjalankan ibadah sholat. Kalau tidak sholat, bukan manusia, berarti setan. Abdi ente sholat, ustaz. Waduh, jangan kuat-kuat loh. Giran ustad aja suaranya terdengar setan. Lah orang ganteng kayak Sahrukan. Dia bilang setan. Na'udzu. Na'udzu. Inilah manfaat Isra dan Mi'raj dalam kehidupan kita. Terpetik satu hikmah peribadatan yang wajib kita laksanakan. Konsep dasar kehidupan yaitu penentuan kita menjadi orang yang sempurna. Ibadah salat. Betul. Allah ciptakan seluruh nabi, seluruh rasul salat. Nabi Adam salat. Candika Kanjeng Rasul, nabi urang sadayana oge salat. Dan kita sebagai umat Rasul, kita sebagai orang yang percaya kepada Rasul, Rasul salat, maka kita pun kudu salat. Makanya ibu-ibu salat, bapak-bapak salat, anak muda salat, pejabat salat, kita salat. Alhamdulillah. Amin. Bukannya dengerin, ngeliatin saya aja ya. Ukurannya antar malam tidur mimpi saya kali mah. Kan cepot. Amin. Ya Rabbal. Amin. Saudara kaum muslimin, seiman dan seagama, para ajengan, para kiai, orang tua saya dan guru saya yang terhormat, begitu penting praktek ibadah. Sampai baginda Rasul pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasul, hari apa yang terbaik? Jumat. Perbuatan ibadah apa yang paling dicinta oleh Allah? Salat. Bulan apa yang paling indah? Ramadan. Artinya jelas bahwa bulan Rajab, bulan di mana terjadi satu peristiwa yang mengandung hikmah ibadah salat, yaitu Isra dan Mi'raj, candika Kanjeng Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan di keheningan malam biwah daniyatillah wa bi qudratillah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, pindah ke Baitil Muqaddas, naik ke luhur, ke angkasa, menerobos atmosfer, loncat dari planet ke planet, membelah langit yang ketujuh. Perjalanan ini dinamakan Isra dan Mi'raj, telah digambarkan oleh Allah berdasarkan Al-Qur'an dari surah yang berbeda dan juga ayatnya yang berbeda. Artinya jelas, kalau ieu penting teh, kalau malam ini kita mengadakan acara Isra dan Mi'raj, mengafdoli bulan Rajab, artinya acara ini mengajarkan kita untuk ibadah sholat. Hidup pengen barokah, alhamdulillah. Sholat. Hidup ingin dibawa naungan redha Allah yang maha kuasa, jalannya sholat. Pengen anakku dapat ilmu belajar yang barokah, ilmu yang nafi, sholat. Pengen punya cewek yang gelis, cantik, cakep, behenol, kece, demplon, denok, montok, geboy. Beribadah sholat. Ingin punya calon suami kasep, ganteng, rupawan, menawan seperti AA Syahrukan. Sholat. Betul. Tapi berapa banyak orang yang ngaku beribadah kepada Allah? Berapa banyak orang yang ngaku beragama Islam? Berapa banyak orang yang berikrar dalam bibirnya, amantu billah, amantu bi khaliqil alam, amantu bi khaliqil alam, tapi ibadah tidak, sujud tidak, ke masjid tidak. Itu artinya iman sekedar ucapan, pada hakikinya dia adalah pengkhianat agama. Betul. Sampai kata Rasul, salat tiang agama. Dikerjakan menegakkan agama, ditinggalkan merobohkan agama. Berarti umat Islam yang tidak salat pengkhianat agama. ibu-ibu tidak sholat, pengkhianat agama. Bapak-bapak tidak sholat, pengkhianat agama. Pejabat tidak sholat, pengkhianat agama. Saya misalnya tidak sholat, pengkhianat agama. Nih sholat. Betul. Betul. Makanya perintah sholat beda dengan perintah yang lainnya, Pak. Zakat cukup dalil dari Allah melalui Ruhul Amin Jibril alaihissalam disampaikan kepada baginda Rasul. Puasa cukup Allah berikan ayat untuk puasa. Tapi yang namanya sholat tak cukup hanya dengan satu ayat yang disampaikan kepada baginda Rasul. Di keheningan malam sampai timbul fitnah pada saat itu, Nabi diberangkatkan. Mulianya sholat sampai baginda Rasul pun menerimanya begitu mulia dengan diperjalankan Isra dan Mi'raj. Betul? Betul. Pentingnya ibadah sholat bulan Rajab. Saudara kaum muslimin, ternyata dikala ajal tiba pun, ternyata dikala kita masuk ke lubang landak pun, ternyata dikala kita meninggal pun, nanti yang pertama kali dipertanyakan oleh malaikat, sholat. Marobuka saha Tuhan anjen. Marobuka siapa Tuhanmu. Kalau di masa hidupnya, dikala ia di alam dunia, tidak pernah ke masjid, tidak pernah ke musala, tidak pernah sujud, tidak pernah sholat, jangan diharapkan bisa menjawab pertanyaan malaikat. Kalau tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, cuma satu tempatnya, di alam kubur, dibakar, disayat, dan pun andaikan kiamat terjadi, masuk ke dalam neraka. Betul? Nah, uzu. Ya. Tuh, makanya tong rajin sholat ya. Iya, Bu ya. Tuh seperti istri saya noh di rumah, wanita yang begitu capek ngurusin santri, wanita yang begitu capek ngurusin anak saya, tapi soal ibadah sholat jangan ditanya, rajin banget kalau lagi mau. Ya anak ustad, betul, betul. Jangankan yang lima waktu asar, maghrib, isya, subuh dan yang lainnya, tahajud rajin kalau lagi sholat, tidak sama ngorok jengiler. Makanya Bu, sholat ya Bu ya. Iya Bu ya. Iya Bu ya. Punya suami boleh kaya, tidak sholat mulai besok putusin. Punya pacar boleh kasep, neng tidak sholat mulai besok putusin. Punya pacar bang boleh gelis untuk sholat mulai besok putusin. Ya putuskan tali cintanya, putuskan tali kasih sayangnya, putuskan dulu tempat tidurnya. Iya Bu. Suami di kamar depan, ibu di kamar belakang. Tunda sampai ia mau sholat. Setelah sholat, baru satu kamar. Ucapkan kepadanya, akang, buruk, udah siap. Lah kan saya mau ngomong buruk. Bener gak ajengan? Lah ini mah kadang-kadang, bukan sholat yang dipertanyakan, bukan ibadah yang dipermasalahkan, cuman dunia, harta dan benda, apakah dia punya kendaraan atau tidak, ini yang jadi masalah. Hubur dunia sudah merakusi kita umat Islam. Bukan agama yang menjadi pertaruhan, bukan agama yang menjadi permasalahan, tapi dunia, kekayaan. Itulah godaan setan. Gua jejak. Tenang coy, CS, sorry ajengan, murid, alhamdulillah, alhamdulillah, anak ajarin sholat, 7 tahun, kenalkan sholat, wajribuhum li asrin, Kalau 10 tahun tidak sholat anak, maaf, nih kupingnya jewer. 10 tahun anak tidak sholat, nih duburnya empos, tueng. Bapakna ente sholat, jangan dijewer. Ibunya tidak sholat, jangan diempos, injek batang lehernya. Betul? Iya Pak, iya. Kenapa Pak Ustadz begitu sadis? Bukan sadis, tegas. Air hujan jatuh dari atas ke bawah, anak juga dari atas ke bawah. Kalau atasannya rajin, bawahannya rajin. Atasan anak, orang tua. Lo bagaimana anak mau ibadah kalau orang tua tidak mau beribadah? Betul? Lo bagaimana anak muda mau takmir masjid kalau orang tuanya tidak mau meramaikan masjid? Makanya masjid ramai dengan anak muda. Anak-anak mau ibadah, tergantung kita orang tuanya. Makanya melalui acara Isra dan Mi'raj ini malam, saya mengajak kita yang sudah tua, kita yang sudah berumur, mulai besok rajinkan salat. Insya Allah. Alhamdulillah. Eh, ini mah sekali sholat seperti cabung lok bar celekam celekum ciluk bah. Ayah ente anak itu, ayah ente, ayah ente seur. Betul. Contoh ajengan sholat terawih, bagaimana sholat terawih itu dipermainkan oleh kita sendiri. Dasar mah sholat nggak perlu wajib, nggak perlu sunnah, tidak boleh dipermainkan waktu sholat. Allah pernah bilang kepada kita berdasarkan Al-Quran, fawailul lil musallin, yang sholat juga berapa banyak yang masuk ke neraka. Kenapa sholatnya dipermainkan? Lagi sholat bercanda, ngaku lo. Ngaku lu cincan lo, temennya lagi sujud pantatnya. Iya apa iya? Iya apa iya? Nih permainan ibadah Pak. Makanya selagi ibadah dipermainkan, jangan diharapkan Islam akan maju. Selagi ibadah dipermainkan, jangankan kita akan menjadi orang yang terhormat. Hormat dan kehormatan dari Allah melalui praktek ibadah. Makanya kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Orang yang paling indah, orang yang paling dekat, orang yang paling disuka oleh Allah, bukan orang yang hartanya banyak, bukan orang yang punya jabatan tinggi, bukan orang yang kasar, gelis, ganteng, rupawan, tapi orang yang beramal ibadah dan teratur ibadah. Salah Rajab mengajarkan salah, makanya salah. Amin. Amin. Ya Robbal. Insya Rajab. Yang kedua bulan Sya'ban. Rasul pernah ditanya, kenapa ya Rasul dinamakan bulan Sya'ban? Dia jawab, li'annahu yatasya'abu fihi khairun kathirun. Dinamakan bulan Sya'ban karena kebaikan-kebaikan di bulan ini begitu banyaknya. Umat Rasul berdoa diterima, alhamdulillah. Umat Rasul beristighfar diampuni dosanya, alhamdulillah. Umat Rasul meminta kepada Allah, dengan izin Allah akan diberikan kepadanya, alhamdulillah. Nih Sya'ban. Kecuali ada beberapa orang yang tidak akan diterima amal ibadahnya, tidak akan diterima doanya. Siapakah mereka yang doanya tidak diterima? Siapakah mereka yang amal ibadahnya tidak diterima? Di antara mereka, satu, mudminu khomrin, anak muda yang nyekel botol gepeng, topi mendeng, kata anak Bogor, coy, cimeng coy. Aya ente, aya ente, aya ente, mabok-mabokan dari berbagai merek dan label, whisky, brandy, cap jangkar, pala botak, cimeng, enggeng, ngeplay, ngeboat, and sakal. Itu perbuatan yang dilarang oleh agama. Tegas Al-Quran mengatakan rijsun najis min amali syaitan, perbuatan syaitan. Berarti anak muda yang mabok, anak muda syaitan. Makanya generasi muda supaya kagak jadi syaitan, mulai besok tinggalkan mabok-mabokan. Amin. Amin. Amin. Pejabat dari RT sampai atas, ulama dari ustaz sampai ajengan, rakyat dari muda sampai tua, ibu-ibu sampai bapak-bapak, yuk, oke, generasi muda, saya mengajak, menginginkan, mulai esok jangan sampai kampung kita kemasukan setan, juri, genderwo, pampir. Minuman apapun yang merusak kampung kita, rame-rame kompak mulai besok sikat. Betul. Betul. Berani bu? Berani? Berani? Untuk kalau minuman sudah masuk ke rumah, kalau anak muda sudah dihancurkan dengan minuman, pantai jiri sa'ah, tinggal tunggu kehancuran. Sampai pernah terjadi satu penelitian, ternyata iman anak muda bisa goyah dengan tiga perbuatan. Anak muda imannya bisa hancur dengan tiga perbuatan. Apa yang tiga yang bisa menghancurkan iman generasi muda? Satu, anak muda hancur imannya dengan mabok-mabokan. Selagi anak muda mabok, iman akan hancur berantakan. Betul? Yang kedua, iman bisa hancur berantakan dengan gaya zaman sekarang berpakaian. Pakaian zaman sekarang bukan pakaian zaman baheula. Pakaian zaman dahulu indah menutup aurat bagi perempuan, atas baju kebaya, ke bawah kain panjang. Ari ayeuna sekarang beda. Anak mudi pakai baju kayak kurang bahan. 3 senti ke atas. Tuang. Ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Depan tertutup, belakang ketingali. Itu namanya baju gandarwo. Aya ente? Aya ente? Tuh pak. Orang Yahudi dan orang Nasrani, 1000 cara dan langkah teknik pendekatan bagaimana digoyangkan iman anak muda, bagaimana diporak-porandakan keyakinan anak muda dengan gaya berpakaian, ditransfer ke bangsa kita yang bangsa kita rakyatnya ketimuran. Anak muda tergoyah ngikutin gaya mereka, akhirnya maka pemuda kita hidupnya gayanya seperti setan. Betul. Lagi ngaji pakai jilbab, lagi ngaji pakai baju panjang, lagi ngaji pakai androk panjang. Selesai ngaji jilbab nyangkut di kastok. Selesai ngaji baju panjang copot. Selesai ngaji androk panjang oge copot. Make androk 3 cm ke luhur, duduk ngongkong. Betul. Lah bagaimana pemerkosaan tidak akan merajalela? Bagaimana perempuan reneuh tidak akan berhenti dari pandangan mata? Pergaulan bebas, free sex, underground, terjadi pergaulan seperti setan. Kakak memperkosa adik, bapak tiri memperkosa anak tiri, jeng oge anak perjaka ngintip nenek-nenek kere-e. Aya ente? Aya ente? Aya ente? Gara-gara pakaian. Makanya bu, punya anak perawan, perhatikan gaya pakaiannya, tutup auratnya dari atas ke bawah, dari jilbab, baju panjang, androk panjang. Inilah yang mengalihkan pemandangan, jangan sampai timbul rayuan setan, akhirnya tergoda dengan setan, berbuat gaya setan. Itulah perbuatan setan, berarti duanya sama-sama setan. Tuh, ngerti dah? Betul ajengan. Na'uzu.